gembira hatimu selalu, karena dekat bunda. Dimanja dibelai selalu, penuh kasih sayang. Katanya hanyalah aku gelita hatinya. Kini ku telah dewasa, gembira hatiku selalu karena dekat dia. Dimanja dibelai selalu, penuh kasih mesra. Katanya hanyalah aku seorang yang rupawan. Dia berkata hanya aku seorang yang dicinta. Dia berkata hanya mau hidup kalau selalu bersamaku. Nanti bila masa tiba, ayah bunda bikin pesta untukku berdua. Itulah saat yang indah, idaman remaja. Dulu sudah, kini sedang, nanti segera tiba. Idaman remaja, dulu sudah.